Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Buaya Surabaya, ya. Bertalenta, suaranya merdu. Biar sampean kagak penasaran, ada Ramayana Make Pro Shooting. Terima kasih. Dwi Ratna Ju Palapa. Selamat sore. Ada Canda Blok Community. Jemaah asal Indonesia. Terima kasih lama ya nanya ya. Terima kasih Mas Ganteng. Thank you. Terima kasih.